Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad wa akramana bi syari'ati Muhammad fa'asallah an yugrimana bil liqa'i fid dunya wa fil yaumil qiyamah bi wajhi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadin abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabih wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Muhtaramin yang saya hormati, para alim ulama, para tokoh masyarakat, segenap takmir yang berketempatan, seluruh jamaah Majelis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Pada malam hari yang penuh barokah ini, Allah kembali mentakdirkan kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di dalam acara untuk kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar diterima oleh Allah, mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pembahasan masih ada di dalam liputan zikir. Adzikru ghair mu'aggad biwaqtin wala muqayyad bihalin. Zikir ini tidak pernah terikat dengan waktu. Wala muqayyad bihal, dan tidak terikat dengan keadaan. Dimanapun, waktu apapun, kita diperintahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Sehingga dikatakan qala al-ustadz Abul Qasim fi risalatihi, beliau mengatakan, wa min khasa'isiz dzikir annahu ghair mu'aqqad bal ma min waqtin illa bal ma min waqtin minal awqat illa wal 'abd ma'murun bi dzikrillah fihi imma fardhon wa imma nadban. Dzikir ini termasuk daripada kehebatannya, yaitu tidak pernah terikat dengan waktu. Bahkan kita dianjurkan untuk terus berzikir kepada Allah di dalam setiap waktu-waktu kita, baik itu di dalam fardu ataupun kita di dalam keadaan yang sunnah. Misal contoh fardu, kita melaksanakan sholat. Sholat itu intinya adalah berzikir kepada Allah. Sehingga Allah menekankan di dalam ayat Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat. Untuk apa mendirikan sholat? Lidzikri, untuk mengingat aku. Berzikir adalah mengingat Allah. Sholat adalah mengingat Allah. Puasa Ramadan adalah mengingat Allah. Pergi ibadah haji adalah mengingat Allah. Segala-galanya yang difardukan oleh Allah, tidak ada tujuan lain agar seorang manusia tadi itu waktunya terus terikat untuk ingat kepada Allah. Jikalau di dalam waktu yang sunnah, apapun yang kita lakukan selain fardu-fardu yang tadi telah saya sebutkan, perbuatan sunnah yang diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tujuannya agar kita ingat kepada Allah. Masuk masjid sunnah membaca doa atau dzikirnya masjid. Duduk di dalam masjid ada sunnahnya dzikir yang harus dibaca atau doa yang harus dibaca. Mau tidur ada ikatan dzikir. Bangun tidur ada ikatan dzikir. Mau makan ada ikatan dzikir. Setelah makan ikatan dzikir. Di mana-mana kita diikat dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang fardu maupun yang sunnah, sehingga tidak luput waktu-waktu manusia ini semuanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan daripada berzikir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah berfirman, mereka orang-orang yang mengingatku, yang berzikir kepadaku, baik dalam keadaan berdiri, qiyaman mereka berdiri mengingat aku, wa qu'udan dan mereka duduk mengingat aku, wa ala junubihim bahkan mereka melentangkan badannya untuk tidur, di situ mereka juga mengingat aku. Mana ada waktu selain tiga ini para hadirin? Kalau manusia enggak berdiri, duduk, ya berarti tidur. Tiga waktu ini, sehingga Allah mengibaratkan dengan qiyaman, qu'udan, wa ala junubihim. Berdiri, duduk, tidur, enggak ada lagi. Enggak ada lagi selain tiga ini. Mereka berdiri berzikir kepada Allah, duduk mereka berzikir kepada Allah, tidur mereka berzikir kepada Allah. Nanti akan saya terangkan satu persatu. Di sini ulama mengkiaskan atau menafsiri ayat tersebut, apa sih yang dimaksud oleh Allah kalimat qiyaman ini? Bagaimana orang yang berzikir dalam keadaan berdiri? Sebagian ulama mengambil secara global. Yang dimaksud oleh Allah kalimat qiyaman ya dalam keadaan berdiri, sholat berdiri, dia dzikir. Tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk, dzikir. Tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, mereka dalam keadaan tertidur, dalam keadaan tidur, dzikir. Ini dikiaskan dengan perintah sholat. Satu pendapat seperti itu. Karena sholat itu juga tata caranya tiga. Wajibnya berdiri kalau mampu. Tidak mampu berdiri berarti duduk. Tidak mampu duduk berarti tidur. Tidak mampu tidur dikubur. Kalau tidak mampu tidur ya dikubur, berarti wis mati. Berdiri tidak bisa sholat, duduk, duduk tidak bisa, tidur miring tidak iso, ya berarti dikubur, mati berarti. Ini kiasan yang mengatakan ini loh kiasannya sholat. Satu pendapat seperti itu. Ada lagi pendapat yang mengatakan, menafsiri ayat tersebut, kalimat qiyaman ini adalah ini tujuannya untuk mendirikan fardu. Yang dimaksud kalimat alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka yang menyebut Allah dalam keadaan berdiri, artinya mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat-sholat fardu atau perintah-perintah fardu-fardunya Allah. Wa qu'udan dan yang mereka duduk itu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, berdakwah ilallah dengan duduk seperti ini. Ada yang mengkiaskan ayat ini seperti itu. Oh, yang dimaksud duduk itu mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendudukkan orang di dalam satu majelis. Lo apakah majelis itu mesti duduk? Iya, mesti duduk. Nah kalau majelis berdiri bagaimana? Paling sih berdiri ya pencerama itu. Pencerama agama akan disampaikan oleh Dr. Profesor Sutino dari mana? Ngadek Pak Profesor Sutino mang. Yang hadir duduk semua tetap. Makanya dikatakan majelisul khair, tempat duduk yang bagus. Jadi kalimat qu'udan ini diibaratkan sebagai majelis duduk yang bagus mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengibaratkan seperti itu dan tidak menafsiri kalimat wa ala junubihim, tidak ditafsiri. Tidur tidak ada lagi. Kalau tidur ini tafsirnya hanya satu, untuk orang yang tidak mampu sholat berdiri berarti sholat duduk, tidak mampu sholat duduk berarti dia sholat dengan keadaan terlentang atau tertidur. Yang ditafsiri cuma dua kalimat, qiyaman berdiri itu menegakkan fardu, wa qu'udan berarti mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam arti berdakwah ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mereka yang dipuji oleh Allah, berdirinya berzikir, duduknya berzikir, tidurnya berzikir. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-Qushairi, dikatakan oleh Imam Qushairi, wa min khasa'isid dzikir annahu ju'ila fi muqabalatidz dzikir lahu ya'ni lidzakir. Kata Imam Qushairi, ini termasuk daripada keuntungannya orang yang berzikir, yaitu diberikan muqabalah, diberikan pengganti sama Allah, diberikan bayaran oleh Allah. Apa bayarannya orang yang berzikir? Allah berfirman, "Wadzkuruni adzkurkum." Maka ingatlah aku, aku akan mengingat kamu. Langsung bayaran dari Allah. Langsung muqabalah dari Allah, balasan langsung dari Allah. "Udzkuruni adzkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, aku akan mengingat kamu. Kalau lain-lainnya, perintah-perintah yang lainnya, ini nanti mukobalahnya, balesannya itu nanti diakhirkan oleh Allah di akhirat. Kecuali zikir, langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lainnya itu diakhirkan. Anda puasa, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Anda sholat, biar bisa meninggalkan perkara yang jelek dan mungkar. Anda pergi haji agar menjadi orang yang baik dan lain sebagainya. Satu yang langsung dihadapkan kepada Allah. Ente berbuat ini langsung tak kasih ini. Apa? Berzikir kepada Allah. Udzkuruni adzkurkum, inget toh sama aku. Langsung adzkurkum, ndak pakai dikasih iwau atof, ndak pakai dikasih hatta lil ghoyah, ndak pakai dikasih apa-apa di dalam ilmu nahwunya, langsung. Ini kalau persepsinya ilmu nahwu secara langsung spontan. Wadzkuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Langsung para hadirin, spontanitas. Dan luar biasa, orang yang diingat sama Allah ini luar biasa. Saya sering mengatakan, sampean kenal lah ambil Habib Umar sing jubah biru wingi ku lho, mari pengajian Rebo malam Kamis sing ganteng ku lho wonge misale ini. Kenal? Kenal. Kenal ambil Habib Umar? Kenal aku. Sopo ndak kenal Habib Umar? Jalan Jawa se. Iya. Takonono Habib Umar, Bib. Sampean kenal Bib ambil wongku orang yang namanya ini daerah ini? Sopo yo gak kenal aku. Jamaah pengajiannya sampean, Bib? Iya ndak kenal. Mungkin mereka kenal saya, tapi saya tidak kenal mereka. Kenapa? Mungkin kurang dekat dengan saya. Mungkin kurang sering berhubungan dengan saya. Anda kenal, saya tidak tentu kenal sama Anda. Ibaratnya itu akal-akalannya seperti itu. Ditakoni wong sak Indonesia, kenal tidak? SBY siapa? Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita. Siapa yang tidak kenal Susilo, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY? Kenal enggak sama Presiden SBY? Kenal. Teleponan SBY, Pak kenal enggak Pak? Jenenge Pak No Pak. Wong Bugul Pak, nomor 31 omahe Pak No. Kenal enggak Pak SBY? Ya enggak kenal Pak SBY. Loh Pak No kok bisa kenal sama Pak SBY? Oh ini biasa. Yang hebat kalau Pak SBY waktu khutbah, bukan khutbah SBY ya, pidato. Waktu Pak SBY pidato, orasi, Pak SBY nyebut, saya punya kenalan Pak No ada di Bogol Kidul nomor sekian. Subhanallah, hebat Pak No ibu, sampai disebut Pak SBY Pak. Misalnya seperti itu. Berarti kalau kita kenal biasa, tapi kalau kita dikenal itu loh Pak yang luar biasa. Anda kepada Allah juga begitu. Siapa yang enggak kenal Allah? Kenal, tapi apakah Allah kenal kepada kita? Enggak tentu, para hadirin. Loh kok bisa Allah enggak kenal sama kita? Mungkin Anda kurang dekat sama Allah. Loh gimana beb caranya lebih dekat? Salat sunnahnya yang betul, yang banyak. Wiritan sing akeh. Selawatane yang banyak. Anda akan dikenal kepada Allah, dikenal nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzkuruni adzkurkum, ingat kepada aku. Semakin banyak Anda mengingat Allah, semakin kenal nanti Allah kepada Anda. Kalau Anda sudah dikenal sama Allah, dicinta sama Allah, apa yang enggak diberikan oleh orang yang telah dicintai? Apa yang enggak dikasih oleh Allah untuk Anda kalau Anda sudah dicinta sama Allah? Jadi jangan sok kenal, tapi jadikanlah yang kita tuju kenal kepada kita. Cerita lucu, tidak tegang. Suatu saat saya kehabisan pulsa di Pasuruan, kota. Kehabisan pulsa, saya sama najmi santri saya. Mandek, ndolek pulsa, entek pulsa aku iki. Waktu itu saya mau beli nomor handphone itu. Peono tah ndek kene nomor cantik. Saya mau lihat-lihat nomor. Saya duduk sama najmi itu santri saya. Sing konter ini nyetel suara nabawi. Waktu itu Hajir Marawis di Nabawi. Kerungu suara Nabawi, tambah lunggu saya. Kerungu suara Hajir Marawis, tambah lunggu. Seneng ngomong-ngomong, ngobrol, ngalor, ngidul, ndolek nomor ndak entuk. Belum beli pulsa, ngomong ngalor, ngidul, cerita macam-macam. Suatu saat dia cerita, saya ini tanya, masjid ini siapa takmirnya? Maksud saya waktu itu kertek di hati saya mau kepintau takmirnya, hati tak leboni Majelis Al-Anwar. Nanti Pak Nanang tak kontak, Pak Nanang takmirnya ini masjid ini tolong di lobi begitu. Oh masjid ini takmirnya ada orang sini, saya tidak senang sama dia beb. Jadi orang yang counter ini, itu orang fasik takmirnya. Jadi orang counter ini tadi, itu takmirnya fasik. Saya tidak pernah sholat di situ beb, saya sholat di masjid yang jauh-jauh. Wis ojo ngilok no uang fasik, tidak ilok sampai ngomong koyok ngono iku. Iya beb, tidak apa-apa saya masih tidak sholat di situ. Pengajian di situ itu macam-macam beb, cuma saya tidak pernah hadir. Pengajian apa nama masjid gini ki? Macam-macam. Oh maaf, itu sudah pernah saya masuki dan sampai sekarang jadi rutinan anu Majelis Al-Anwar masjid itu. Rutinan apa saja yang ada di situ? Macam-macam beb, ada pengajian ini termasuk ada yang ada bendera-benderanya itu loh beb, Majelis Al-Anwar itu loh beb. Ngomong sama saya seperti itu. Majelis Al-Anwar sopo? Habib Umar Pasuruan itu lho, beb. Iki. Aku tuku pulsa iki. Habib Umar sopo? Jalan Jawa itu, beb. Habib itu kalau beli pulsa ke saya semua, beb. Habib Umar tuku bisa. Oh iya, langganan Habib Umar. Ini nomornya Habib Umar ada di saya. Delok-delok. Nomor Habib Umar aku deloki. Aku boleh ate perlu ngundang, didelok-delok ambek dhe'e, dilihat sama dia. Oh, di nomor yang satunya, beb. Di nomor yang satunya. Duh, sampai kenal tak, Pak, ambek Habib Umar, Pak. Duh, kenal, beb. Itu akrab sama saya, beliau itu. Kalau beli pulsa ke sini. Dan itu ada Najmi waktu itu di situ, duduk sama saya. Ya Allah, wong iki opo karepe? Habib itu, oh, kalau beli pulsa ya duduk di sini nih ya. Seperti sampai duduk ini, beb. Di situ itu Habib kalau duduk sih, kalau beli pulsa kok ciato itu ku pulsa nang kondok ya. Lho, ini lho para hadirin, kenal sama orang gak dikenal ambek wonge. Apa artinya seperti itu? Enggak ada artinya kan? Kalau saya yang ngomong, aku lek tuku pulsa iku nang kono lho. Iku lho tak kenal ambek aku. Lho, berarti orang itu bagus mungkin. Habib Taufik nyebut nama orang, itu lho bagus orang itu. Oh, diuber, berarti orang baik gitu mungkin. Tapi kalau dia yang nyebut-nyebut seperti itu enggak ada artinya juga kan. Dia kenal, wong toh saya aja enggak kenal sama dia. Omane koyo iku mang enggak kenal sok kenal. Saya biasanya ke rumahnya Habib Umar, cerita macam-macam. Oh iya ta? Iya, Habib Umar itu sering saya bawakan es campur jarine. Kapan wong sampai saya tuh tanya lagi, Habib Umar Muhdor apa Habib Umar Asyqaf? Bukan. Habib Umar yang masih muda itu loh, yang pengajiannya pakai ada umbul-umbulnya itu loh. Aku padahal sing lungo nang ngarepe iki. Kapan aku entuk es campur teko kon? Kapan aku tahu tuku pulsa ambek kon? La ilaha illallah iki bojok nemene iki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya jangan Anda ini cuma kenal, tapi usahakan orang yang Anda kenal itu kenal kepada Anda. Yang pertama, dekatkan diri Anda kepada Allah agar Allah kenal kepada Anda. Dekatkan diri Anda kepada Rasulullah agar Rasulullah kenal kepada Anda. Dan yang terakhir, dekatkan diri Anda dengan orang-orang yang soleh, sehingga orang-orang yang soleh, yang baik tadi itu pernah menyebut nama Anda di dalam lisannya. Guru saya pernah mengatakan satu kalimat, Umar, nasihati saya, Umar, kalau ada orang yang soleh, orang yang baik, dekati dia. Satu nama kamu pernah disebut di lisannya, itu merupakan keuntungan besar nanti kelak kamu ada di hari kiamat. Nama kamu pernah disebut saja di lisannya, itu keuntungan besar nanti kamu di hari kiamat. Apalagi orang yang soleh tadi itu, nama kamu terukir ada di dalam hatinya. Hubungan nanti di akhir kiamat, hubungan nanti di hari kiamat, itu yang luar biasa. Terakhir, mengutip daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, a'taitu ummatak ma lam u'ti ummatan min umam, faqala wa madzaka ya jibril, qal qauluhu udzkuruni adzkurkum. Rasulullah ngomong sama malaikat Jibril, Nabi Muhammad, Allah ini pernah ngomong, pernah berfirman. Kata Allah, umatmu ini dikasih sesuatu yang enggak dikasihkan sama umat yang lain. Berarti khusus ini buat umat Nabi, iya khusus. Nabi mengatakan, "Wa madzaka ya Jibril?" Apa itu Jibril? Kok rahas, kok sifatnya khusus untuk umat saya? Satu kalimat Al-Quran, udzkur wadzkuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku Allah akan mengingat kamu. Dan ayat ini khosois, termasuk kekhususan untuk umatnya Nabi yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Oleh karena itu, kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat dengan Rasulullah, dan semakin dekat dengan orang-orang yang soleh di hadapan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.